السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu. Nikmat kesempatan menambah iman kita, menambah ketakwaan, menambah bekal menuju kampung akhirat. Dan itu adalah hal yang sangat mahal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semua orang ingin masuk surga, hadirin. Tapi siapa yang jujur dan siapa yang tidak, itu yang jadi masalah. Kalau seseorang itu jujur ingin masuk surga, maka fitrah orang tuh gak bisa dibohongin. Manusia itu kalau menginginkan sesuatu pasti ingin cari jalan yang paling cepat dan pintas. Makanya aplikasi peta itu laku. Salah satu cari jalur yang paling pintas. Lalu bagaimana kalau seseorang benar-benar jujur ingin masuk surga? Maka fitrahnya akan mengajak dia untuk mencari jalan yang paling pintas. Dan jalan yang paling pintas adalah menuntut ilmu agama dan berusaha mengamalkannya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memberikan kita taufik untuk itu. Dan selalu terus minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jauh, dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya sebagaimana yang diumumkan pemerintah kemarin, ya, kemarin malam atau tadi malam lebih tepatnya, bahwa kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari terbaik. Ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabu ila min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain beliau menggunakan kata afdol. Ini seafdol-afdolnya atau sebaik-baiknya amalan atau waktu untuk beramal. Dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata azka dan a'zama ajra, yang paling suci dan paling besar pahalanya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan taufik untuk bisa berada di 10 hari ini dan kita masuk di hari yang pertama. Ini mahal banget ya, ini mewah sekali hadirin, khususnya di hari-hari ini. Ketika banyak yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa sampai di 10 hari pertama Dzulhijjah di tahun ini, dan bersyukurlah dengan sungguh-sungguh dengan beribadah, karena amal yang kita lakukan pada hari-hari ini tuh beda pahalanya. Bayangkan 10 hari ini tuh masuk ke bulan haram, lalu bulan haji, 10 hari ini bulan haji, lalu 10 hari pertama Dzulhijjah, itu bulan haram aja udah prestisius, bulan haji prestisius, terus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini prime time-nya bulan haram hadirin. Maksimalkan setiap amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dan semoga kajian kita di 10 hari ini insyaallah taala ya, insyaallah taala, atau di 9 hari lebih tepatnya, karena kalau Allah mudahkan kita sampai tanggal 10 enggak ada kajian insyaallah tanggal 10. Di masa ada kajian Mas tanggal 10 insyaallah. Libur insyaallah ya. Insyaallah, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita sampai di tanggal 10. Jadi semoga Allah kasih taufik kita untuk bisa full di 9 hari ini, dengan tentunya dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih membersihkan hati kita dan membuat kita jauh lebih baik. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri. Riwayat ini atau hadis ini tujuannya untuk membuat kita semangat mengamalkan dua ayat terakhir Al-Baqarah yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Kita udah jelaskan dengan segala keterbatasan kita. Nah, kita harus dengar ayat hadis ini dalam hadis Bukhari. Abu Mas'ud Al-Badri menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Al-ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Ada dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ada dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dua ayat itu telah mencukupinya. Dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dua ayat itu telah mencukupinya. Itu hadirin, dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa ayat apa itu? Amanar Rasul sampai sampai akhir. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dari Amanar Rasul. Dua ayat. Barang siapa membaca di malam hari, fi lailah kafata, dua ayat itu telah mencukupinya. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa yang dimaksud mencukupinya? Ini penting nih. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca di waktu malam. Jadi dua ayat ini memang menu rutin di malam hari. Sekali lagi, menu rutin di malam hari. Jadi jangan berpikir setelah kita insya Allah masuk ke bab berikutnya udah lupa nih dua ayat. Ini menu rutin di setiap malam hadirin. Dan ini tujuannya kita belajar Riyadhus Shalihin untuk diamalkan agar kualitas ibadah kita semakin baik. Kalau dulu kita gak ngerti apa maknanya, sekarang ngerti dengan taufik dari Allah. Jadi ini menu kapan? Menu malam hari. Aku tuh kalau malam udah gak makan lagi, ya terserah kalau gak makan. Yang penting baca ini dua ayat, ini menu harus dimakan. Jangan diet-diet untuk dua hari ini, dua ayat ini. Mentang-mentang lagi diet cuma dibaca satu ayat. Kenapa mas? Lagi diet? Gak ada diet-diet. Ini dua ayat harus dibaca. Ini menu malam hari. Dan kalau kita baca kafatah, maka dua ayat ini akan mencukupi kita. Nah, apa yang dimaksud dengan mencukupi nih hadirin? Mari kita langsung minta keterangan dari ahlinya dan pakarnya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar salah satu ulama madhab Syafi'i dalam kitab yang sangat sangat fenomenal Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa mencukupi di sini maknanya adalah ajza'ata anhu min qiyamil layli bil Qur'an. Dua ayat ini mencukupi seseorang yang membacanya dari qiyamul layl dengan Al-Qur'anul Karim. Itu. Min qiyamil layl bil Qur'an. Mencukupi dari qiyamul lail dari qiyamul lail dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ini juga dijelaskan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi kafatahu min qiyamil lail, mencukupi dia dari qiyamul lail. Dan sebagaimana kita sudah ketahui bahwa qiyamul lail itu artinya qiyam, bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Makanya qiyamul lail itu identik dengan salat malam. Jadi qiyamul lail salat malam. Jadi maksudnya hadirin, seseorang yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu pahalanya seperti qiyamul lail. Dan dalam qiyamul lail itu dia banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dalam salatnya itu, salat tahajudnya, dia banyak sekali baca ayat panjang-panjang. Itu. Dan apabila dia di sebuah malam gak bisa qiyamul lail atau ketiduran tidak qiyamul lail, atau mungkin ada uzur, lupa, sakit, dan di malam itu dia baca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka dua ayat terakhir Al-Baqarah itu mencukupkan hal tersebut. Masya Allah. Bukan berarti, jangan salah paham nih hadis. Kalau udah baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, kita gak perlu lagi qiyamul lail. Bukan begitu. Bukan. Mohon maaf ya mas, aku kok ngelihat kamu semenjak ngaji Radio Sorin gak pernah qiyamul lail lagi. Makanya ngaji atuh. Kita ini udah ada resep baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, udah cukup, jadi bisa tidur sampai subuh. Bukan begitu jamaah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu qiyamul lail. Tapi di dalam realita seringkali kita punya kendala. Itu. Dalam realita ada orang ketiduran, ada orang lagi sakit, ada orang harus ngerawat orang tua, ngerawat istri atau suami yang lagi sakit, ngendel banyak. Ada yang istrinya lagi isoman atau opnam, jadi anak-anak dipegang suami semua. Akhirnya biasa qiyamul lail jadi terganggu. Atau wanita yang sedang haid hadirin, atau lagi nifas, gak bisa qiyamul lail, dalam arti gak bisa sholat. Ini dua ayat terakhir Al-Baqarah ini mencukupi semua itu. Simple, sederhana, dan bisa dikerjakan dan dibaca dalam waktu yang singkat tanpa terburu-buru. Masya Allah. Apalagi kalau kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini pahalanya luar biasa. Makanya baca di malam hari, sehingga kita nih udah punya modal dulu di waktu malam itu. Kalaupun misalnya gak bisa maksimal untuk sholat di malam itu, atau ketiduran, atau ada uzur yang lain, haid atau nifas, atau harus handle rumah luar biasa, atau harus isoman, atau harus opnam, gak bisa. Kata Pak Dokter nih, salah satu bentuk ikhtiar pengobatan, aku harus tidur cukup. Jadi tahajud tuh gak bisa semaksimal biasa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Terus sampai itu, jangan lupa dibaca itu. Itu mencukupi, mencukupi. Itu keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, dan para ulama yang lain rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Jelas ini hadirin? Jelas gak nih jamaah? Jelas insyaAllah ya. Wakil, kata Al-Imam Ibn Hajar, dan ada yang menjelaskan bahwa maknanya, catat nih keterangan berikutnya, ajza'ata anhu an qira'atil qur'ani mutlaqa sawa'un kana dakhil as-salati am kharijaha. Ada yang memberikan keterangan, kata Imam Nuhajar, maksudnya adalah mencukupi dia dari membaca Al-Quran secara mutlak. Baik membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah itu. Kalau tadi kan baca Quran di dalam sholat, qiyamulail, pada saat qiyamulail, gak bisa panjang-panjang, gak bisa lama. Ah, itu solusinya. Dua surat, dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Jadi bukan berarti gak qiyamulail. Atau maknanya yang kedua, membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi mencakup di luar sholat juga dalam keterangan ini. Bukan berarti kita gak perlu baca Quran, enggak, tapi lagi-lagi namanya realita hidup, ada aja kendala mungkin. Harus tidur cepat, kurang nyaman, ada orang gak enak badan, harus ngurus semuanya, ada banyak yang sakit di rumahnya. Ada salah satu jamaah, hadirin sekalian, itu di rumahnya sekarang ngumpul keluarga beliau, isoman bareng. Berapa jumlah yang isoman, hadirin? 20 orang keluarga semuanya tuh isoman. Otomatis kan saling tolong, kondisi mungkin gak fit gitu, hadirin. Makanya kalau kita diberikan kesehatan sama Allah sekarang nih, dan keluarga kita dikasih kesehatan, aduh, harus banyak-banyak bersyukur lah, hadirin. Banyak-banyak bersyukur. Itu 20 orang. Dan alhamdulillah beliau ketika bicara, nada bicaranya menunjukkan beliau berusaha untuk atau berjuang untuk sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Nah, mungkin karena sibuk ngurus ini, ngurus B, ngurus kakak, ngurus adik, ngurus keponakan, ngurus adik, baca Qur'annya enggak maksimal atau enggak semaksimal biasanya. Dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah solusinya akan mencukupi. Kafatah. Dan bukan berarti kita gak baca Quran gitu ya, hadirin. Jelas nih, hadirin. lanjutkan. Wakil. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dan ada yang menjelaskan. Nah ini, yang ketiga nih. Maknanya itu ajza'atahu fi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Dua ayat terakhir ini mencukupi kita dari sisi akidah dan iman. Limashtamalata alaihi minal imani wal a'mali ijmala. Karena dua ayat ini mencakup iman dan amal soleh secara umum, secara global. Karena dua ayat ini mencakup rukun iman, hadirin. Coba kita lihat dua ayat ini sekali lagi. Dan kemarin waktu itu kita sudah sempat jelaskan ya. Bisa dilihat Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dan ini pun yang diimani oleh orang-orang beriman. Nah, kita lihat. Kullun, semuanya ma'amana billah, beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab sucinya. Rukun iman yang ketiga. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul. Rukun yang keempat. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita enggak beda-bedakan satu orang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Kami mohon ampun wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ini rukun iman yang keberapa? Wa ilaikal masir. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kan wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami kembali. Ini rukun iman yang kelima kata para ulama. Udah kan komplit enggak hadirin? Iman kepada Allah pertama, kepada malaikat wa malaikati, kepada kitab suci wa kutubi, iman kepada rasul wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, semakin memperkuat. Terus iman kepada hari akhir yang mana? Wa ilaikal masir, iman kepada hari akhir. Cukup kan? Ya belum lah Ustaz. Apalagi nih? Iman kepada takdir. Di mana iman kepada takdir, jemaah? Hah? Kayaknya udah mentok tuh Pak Ustaz. Yang mana iman kepada takdir? Di ayat berikutnya hadirin. Coba kita lihat. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ini mencakup iman kepada takdir. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini bisa bermakna secara syar'i maupun secara kauni. Secara syariat atau secara apa yang Allah tetapkan dan takdirkan. Dan juga masuk iman kepada takdir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, juga masuk hadirin. Atau wala rabbana wala tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina syar'an wa kaunan wa qadaran. Jadi dua ayat ini hadirin sekalian, ini isinya adalah iman, iman, iman, dan iman. Dan amal soleh. Kenapa jadi menurutin setiap malam? Karena dengan kita membaca dua ayat ini, kita kembali diingatkan tentang iman kita. Iman kita. kita kembali diisi makanya gak heran mencukupi kita dari qiyamul lail atau dari membaca Al-Quran karena dua ayat ini tuh secara iman komplit jemaah. Semua rukun iman ada di ayat ini. Iya kan, lagi ada yang lagi misalnya pagi ini ada yang berat dengan sakitnya, atau tadi malam ada yang merasa berat dengan sakitnya, sebelum tidur dia baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semangat lagi hadirin, Allah gak akan bebankan saya kecuali sesuai dengan kemampuan saya, insyaallah saya bisa melalui ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Bisa, insyaallah bisa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan kami sesuatu yang kami enggak sanggup. Dan langsung ingat hadisnya. Naam, Allah sudah merespon, Allah mengijabah. Jadi ini sanggup kita lewati. Iman kita semangat lagi hadirin. Iman kita naik lagi. Iman kita membara lagi. Rugi kita gak baca dua ayat ini. Makanya itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan keterangan sebagian ulama, karena ini mencakup semua rukun iman, maka mencukupi kita dari sisi iman gitu, mencukupi kita. Jadi kalau kita butuh charger keimanan dalam waktu yang singkat, cukup dengan dua ayat, baca dua ayat ini, itu semuanya ada, semuanya ada. Nah, ya, mencukupi ya, mencukupi seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang iman. Ini dua ayat ini. Jelas hadirin sekalian. Ya. Makanya kalau kita lagi terpuruk, ingat malam ini sudah baca dua ayat ini belum? Oh iya belum baca. Insyaallah iman akan naik. Asal bacanya diresapi, direnungkan hadirin. Pelan-pelan bacanya hadirin, bukan lagi catatan kita. Apa arti laha makasabat wa alaiha maktasabat? Apa makna Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na? Ingat lagi betapa sayangnya Allah kepada kita. Baca wa rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Pelan-pelan gitulah, enggak usah buru-buru. Sepelan-pelannya berapa jam sih kita baca ini? Paling hanya 15 menit kalau kita renungkan benar-benar. Kalau baca cepat 2 menit selesai ini ayat hadir. Tapi jangan baca cepat-cepat. Pelan-pelan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Aqalu sami'na wa ata'na. Saat kita waqalu sami'na wa ta'na, kembali evaluasi lagi, aku ini udah sami'na wa ta'na belum nih selama ini? Gufranaka, minta ampun sama Allah, wa ilaikal masir, kita emang akan pulang ke Allah, emang arah hidup kita tuh emang kembali ke Allah, bukan menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. banyak orang kan gak tahu masirnya tuh kemana jamaah. Masirnya kita itu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendekat, mendekat dan mendekat, bukan menghindar, menghindar dan menghindar. Gitu. Itu poin yang keberapa? Ketiga ya, keempat. Waqila ma'nahu kafatahu kulla su', kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ada yang menjelaskan bahwa maknanya adalah mencukupi dia atau mencukupkan dia dari segala perlindungan dari hal-hal yang buruk. Jadi dari hal-hal yang buruk, hadirin, dari hal-hal yang buruk. Ini juga dijelaskan Al-Imam An-Nawawi, waqila minal afat, kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan dicukupi dari kehilangan dan keburukan. Gitu. Jadi dua ayat terakhir ini tuh pelindung. Allah akan melindungi kita dengan dua ayat ini. Ini pelindung di malam hari dari segala hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang buruk, hadirin. Kita tahu waktu malam itu seringkali identik dengan hal yang negatif dan buruk. Makanya ada banyak hal yang netral, tapi kalau disandingkan dengan kata malam, jadi kok konotasinya jadi kurang enak, hadirin. Benar gak, hadirin? Itu. Gitu. Wanita, wanita itu terhormat, hadirin sekalian. Wanita itu terhormat, mulia. Tapi kalau wanita ketemu sama kata malam, kurang enak, hadirin sekalian. Benar gak sih? Gak enak dengarnya, dan wanita pun gak nyaman dengan kata tersebut. Masya Allah. Bahkan sampai binatang loh, hadirin, jadi gak nyaman. Contohnya apa? Kupu-kupu. Ah, kupu-kupu itu. Tapi kalau ditambah kupu-kupu malam, enak gak kupu-kupu malam? Kurang enak, hadirin sekalian. Hiburan itu netral, tapi kalau sudah ketemu tuh jadi kurang nyaman, hadirin sekalian. Kan demikian. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, baca dua ayat ini di waktu malam itu akan mencukup, akan mencukupkan kita. Allah akan lindungi kita dari keburukan-keburukan di malam tersebut, biiznillah. Aku waktu itu baca, tetap aja kejadian tuh, Pak Ustaz. Coba bacanya khusyuk apa enggak, dihayati apa enggak. Bacakan harus diresapi, hadirin. Jangan maka jangan cepat-cepat. Amin Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qul sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir la yukallifu nafsan illa wus'aha inna allaha ma kasabat lahum wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa anta fansurna 'ala al-kafirin. Jangan buru-buru, mau pergi ke mana sih, Mas? Ya Allah, emangnya ada kejuaraan untuk memecahkan rekor dunia tercepat apa? Itu orang gimana meresapinya, hadirin? Ya tapi kan baca, iya tapi kan kata Nabi SAW, inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Allah tuh gak terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Gimana kita meresapi? Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Kalau bacanya kayak tadi, tapi gini Ustaz, ini temanku ini, oh dia ini bagi aku ini udah soleh banget lah, Masya Allah. Ini dia mengkhayati, waktu itu sempat ada musibah di waktu malam, hadirin. Kalau benar-benar orang itu membaca dua ayat ini khusyuk, haknya ditunaikan, lalu ada hal yang dinilai buruk menimpa dia, jangan segera buat kesimpulan. Masih ingat gak surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wah, itu. Dan bisa jadi yang kalian anggap, bisa jadi yang kalian tidak suka itu, ini kita gak suka nih, ada bunyi begini. Ya. Masya Allah. Bisa jadi yang kalian gak suka itu justru yang terbaik buat kalian. Gitu. Yang kalian gak suka itu benci, terbaik buat kalian. Ini kayak tadi, kita gak suka nih ada bunyi-bunyi begitu pas kajian. Nah, Allah takdirkan mungkin insya Allah itu yang terbaik buat kita lah. Jadi jangan buat kesimpulan langsung, jalanin dulu lah gitu loh. Nabi itu gak pernah salah, hadirin, gak pernah salah. Nabi SAW mengatakan kafatah, ini dua ayat akan mencukupi dia. Dan salah satu makna mencukupi dari hal-hal buruk yang benar-benar buruk dan merusak dan berdampak buruk. Ada banyak hal yang terkesan buruk tapi ternyata justru itu batu loncatan untuk menjadi baik. Jadi sebenarnya gak buruk, kesannya aja awalnya buruk. Jadi selalu baca dua ayat terakhir dalam Al-Baqarah ini, jelas ini hadirin. Cukup belum, Masya Allah ya, panjang ternyata ini. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan waqila kafatahu syarra syaitan. Al-Hafidh Ibn Hajar juga mengatakan dan sebagian menjelaskan bahwa maknanya adalah mencukupkan dia dari gangguan-gangguan dan keburukan syaitan. Dan ini juga keterangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi waqila minasyaitan. Kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan bahwa keterangannya dicukupkan dari syaitan. Yaitu hadirin Allah muliakan. Ada banyak orang itu benar-benar digoda syaitan di waktu malam. Akhirnya dia susah tidur. Dia paranoid, hadirin. Ada yang gak berani tidur sendiri. Ada yang syaitan goda dari mimpi, mimpinya buruk terus. Nas'alullah salamul afiyah wa na'udhu billahi min dhalik. Nah coba evaluasi, kita udah baca dua ini belum? Udah baca dua ayat ini atau belum? Atau ada di antara orang itu yang digoda oleh syaitan, pokoknya tuh ada yang bilang, Ustaz gak tahu gimana ya, kalau malam itu gampang banget maksiat Ustaz, gitu. Ada aja celah untuk maksiat. Nah itu kan digoda syaitan untuk maksiat di waktu malam. udah baca dua ayat ini belum? Coba baca deh. Baca dua ayat ini. Terus resapi sami'na wa ata'na. Ah itu. Kita taat sama Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas ini hadirin. Berikutnya. Wakila dafa'ata anhu syarral ins wal jinni. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada juga yang menjelaskan bahwa maksudnya dua ayat ini akan mencegah dia dari keburukan manusia dan jin. Nah, ini penegasan dari yang sebelumnya juga, manusia dan jin. Baca dua ayat ini. Sehingga manusia dan jin itu tidak bisa memberi keburukan. Kan begitu, ada aja gitu. Kan gitu hadirin. Kasus banyak lah. Ada banyak wanita misalnya dilecehkan di waktu malam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, semoga Allah jaga para wanita itu ya. Dilecehkan. Ada yang mau diperkosa hadirin. Mau diambil kehormatannya, dan seringkali waktu malam. Ada yang dikasih obat tidur enggak jelas di tempat umum. Ada juga orang keluar jam, misalnya jam 3, jam setengah 4 harus kerja. Kan jam 3, jam setengah 4 masih malam itu. Tiba-tiba ditabrak sama mobil. Ternyata pengendaranya mabuk gitu. Kan banyak naudzubillah. Jadi keburukan manusianya. Kan kalau keluar jam 3, jam setengah 4 itu kan salah, cukup rentan. Dan salah satu rentannya di jalan itu ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Orang-orang yang dalam pengaruh alkohol atau pengaruh obat-obat yang menghilangkan kesadaran. Nah itu kan harus hati-hati. Atau misalnya di luar kriminal. Makanya baca dua ayat ini di waktu malam. Amanah Rasul. Terus baca. Jelas hadirin. Cukup, ternyata belum loh hadirin. Kita lanjutkan. Ini terakhir insyaallah. Wa qila ma'nahu kafatahu ma hasala lahu bisababihima min ath-thawabi an talabi syai'in akhar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa maknanya mencukupkan atau mencukupi dia dari pahala-pahala atau dari mendapatkan pahala. Yang terkandung di dalam dua ayat ini sehingga dia gak perlu cari hal lain. Masya Allah ya. Jadi ini mengcover pahala dua ayat ini mengcover. An talabi syai'in akhar, dari mencari hal lain. Karena memang semua rukun iman ada di sini hadirin. Ini kan berikutnya kan tergantung setelah taufik Allah. Ini tergantung kehusyuan kita membaca dua ayat ini, pentadaburan kita membaca dua ayat ini, keyakinan kita membaca dua ayat ini, dan pengamalan kita dalam dua ayat ini, gitu aja. Mau semua rukun iman ada di sini. Mau nyari apa lagi coba? Inti agama kita kan iman. Ini rukun iman 6 ada di sini. Berarti kan berikutnya tergantung Anda. Seyakin apa Anda dengan dua ayat ini? Sekhusyuk apa membaca dua ayat ini? Sesemangat apa mengamalkan dua ayat ini? Hadirin, kalau kita benar-benar ngamalin dua ayat ini deh penggalan ini, sami'na wa ata'na, kan kelar semuanya jamaah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Emang ada hal lain? Inti agama kita kan sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman dengan seluruh yang Allah turunkan kepadanya, dan begitu juga dengan orang beriman dengan seluruh yang Allah turunkan. Kalau benar-benar kita amalkan beriman dengan seluruh yang Allah turunkan, emang ada sisa jemaah? Emang ada sisa hal lain? Makanya antala bi syai'in akhar, ini dua ayat ini mencukupi dari nyari yang lain. Di sini ada ampunan, ghufranaka rabbana. Terus di ayat berikutnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apalagi kalau bukan ampunan dan rahmat, hadirin. Di sini dua ayat ada penjagaan dari syaitan itu tadi kan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolong kami dari orang-orang yang kufur. Kita sudah jelaskan di antara maknanya berada saf terdepan adalah iblis dan syaitan. Makanya tadi ini mencukupi dari syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Pelindung. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita lanjutkan pemungkasnya, wa ka'annahuma ikhtasata bidzalika. Dan dua ayat ini itu wa ka'annama ukhtusatta bidzalika, artinya benar-benar dikhususkan, mencakup segala hal itu. Lima tadammanatahu, karena dua ayat ini tadammanatahu minatsana, mengandung pujian kepada para sahabat. Bijamilin qiyadihim ilallah, karena begitu cantiknya mereka bersikap dalam tunduk kepada Allah. Wabtihalihim murju'ihim ilaih, dan betapa indahnya mereka kembali kepada Allah. Wama hasala lahum minal ijaba ila matrubihim, dan bagaimana Allah mengabulkan doa-doa mereka. Jadi intinya tuh itu, gimana mereka tunduk kepada Allah. Mereka bermain cantik, hadirin. Sami'na wa ata'na. Mereka beriman kepada semuanya. Itu intinya. Dua ayat ini tuh intinya itu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Ini bukan hanya tentang membaca. Ini tentang membaca dan meyakini, membaca dan meresapi, membaca dengan mengamalkan. Dan kalau ada kekurangan, dan siapa yang gak pernah kurang, artinya siapa yang gak punya kekhilafan, siapa yang gak punya kelemahan, perbaiki, istighfar. Dan juga ini semua terkandung dalam dua ayat ini juga, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Oleh karena itu, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka akan mencukupinya. Allah Ta'ala alam, hayati terus, renungkan dan baca makna-maknanya, dan hadirkan makna-makna ini di setiap malam pada saat kita membaca. Allah Ta'ala bisa, ini yang bisa disampaikan, dan waktu waktu sudah habis ya hadirin. Atau masih ada waktu untuk tanya jawab? Coba kita lihat sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita jawab dengan segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan guru-guru beliau, merahmati Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya hari ini insya Allah puasa. Mana yang lebih utama, dengan niat membayar hutang puasa Ramadan masih ada 7 hari lagi, atau niat puasa sunnah? Saya khawatir gak kesampaian umur, masih ada hutang Pak. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan semoga yang bertanya dan kita semua diberikan umur yang panjang dan penuh dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau pertanyaannya seperti ini, maka wallahu ta'ala alam, dengan segala keterbatasan kita, bahwa membayar hutang puasa lebih diutamakan. Karena ini wajib. Dan ini ya arahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kecuali nanti mungkin tanggal 9 ya, karena tanggal 9 memang sangat spesial, 9 Dzulhijjah nanti. Jadi kalau hari-hari ini, kalau kita masih punya hutang puasa, kan hutang puasa tinggal 7 lagi, udah 7 baru nanti 8-9 puasa sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah secara, itu kaidah umum. Walaupun boleh aja, kalau ditanya boleh, dibolehkan oleh banyak para ulama. Tapi wallahu ta'ala itu arahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah untuk Ustaz, tim dan seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah hadirin. Kita ini banyak hutang budi dengan beliau dan kita enggak bisa balas secara langsung karena beliau sudah meninggal. Doakan, doakan, doakan. Itu adab. Kita doakan guru-guru kita dan doakan ulama-ulama kita. Semoga Allah tolong saya agar Ustaz menjawab pertanyaan saya. Amin ya rabbal alamin. Membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah sebaiknya diamalkan pada waktu malam, bisa setelah 2 rakaat fardu maghrib, setelah dua salat fardu maghrib dan isya, atau cukup setelah 1 salat fardu isya saja. Terima kasih. Yang pertama kan Nabi mengatakan filailah, di waktu malam, dan waktu malam start dari maghrib sampai menjelang subuh gitu loh. Dan walau telah bisawab, semakin bersegera kita mengamalkannya kan semakin cepat bereaksinya gitu kan, semakin cepat bereaksinya. Jadi jangan lupa nih, obat ini diminum waktu malam ya Pak, ya Sus. Tapi kalau dia minum jam 11 malam gitu, kan obatnya baru bekerja dari jam 11 malam sampai berikutnya. Kalau dia minum dari jam 6 gitu ya, itu kan reaksinya lebih cepat hadirin. Wallahu ta'ala alam. Dan cukup dibaca sekali, resapi hadirin, renungkan, tanda buri pelan-pelan gitu lah. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz Nuzul, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini bisa dibaca di masa prime time saat ini? Jelas lah. Ini makanya kan, apalagi apalagi kondisi sekarang banyak orang nggak bisa maksimal dalam beribadah malam. Kenapa? Karena lagi sakit, karena harus ningkatin imun, karena lagi isoman dan lain sebagainya. Ada teman-teman dokter harus kerja habis-habisan. Maka dua ayat terakhir ini semakin bernilai dan semakin menjadi solusi, karena mencukupi itu ibadah malam kita. Bisa di waktu siang juga. Di waktu siang intinya dua ayat ini sebenarnya boleh aja. Kalau itu tadi, kalau mau dibaca lebih dari satu kali waktu malam juga boleh, selama tidak diyakini atau ditetapkan harus beberapa bilangan tertentu atau harus segala macam atau ada keutamaan lain. Ini ya, namanya Quran dibaca kapan aja bisa. Tapi yang benar-benar berkhasiat sesuai dengan sunnah Nabi itu di waktu malam. Wallahu ta'ala. Pertanyaan, kalau sekarang sudah terlanjur puasa dan tidak niat qadha, apakah boleh mengganti langsung dari puasa sunnah ke qadha? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa doakan. Kalau mau bertanya, kita doakan. Nah, hadirin Allah muliakan, sekarang kita udah terlanjur puasa sunnah nih, boleh gak ganti ke qadha? Walau talalam, puasa wajib itu jamaah butuh niat sebelum subuh. Man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah, wa kama qal. Barang siapa yang tidak berniat puasa wajib di waktu malam sampai sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi kalau sekarang udah terlanjur niat puasa sunnah, kecuali kalau ada di antara kita yang sekarang bukan di Indonesia ya, ini sekarang masih belum subuh. Tapi kalau sekarang udah subuh dan udah terlanjur puasa sunnah, ya udah lanjutkan aja hari ini puasa sunnah, besok bayar qadha. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan melindungi, merahmati Ustaz dan keluarga juga tim jamaah semuanya. Amin rabbal alamin. Izin bertanya, apakah membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah tadi posisi kita tidur atau duduk sebaiknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Bebas sih, boleh-boleh aja insyaallah. Nabi dalam hadis di atas mengatakan fi lailatin man qara'ahuma fi lailatin kafata. Bisa dalam kondisi berdiri, duduk, yang penting khusyuk ya, atau dalam kondisi tidur, yang penting khusyuk. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min al-banan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.